Ikhwatal Islam ma'azakumullah. Antum masih bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Roja. Untuk selanjutnya kita ikuti kajian ilmiah berikut ini. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله بدا المسلمين المسلمات أخوان أخوات seluruh pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur pada pagi ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah poin yang ke-35. Insyaallah pada pagi ini ada dua poin, ke-35 dan poin ke-36 insyaallah, yaitu poin yang ke-35 tentang al-haud, poin yang ke-36 tentang as-sirat. Kita masih berbicara tentang iman kepada yaumul akhir dan apa yang terjadi pada hari kiamat. Al-haud bagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab akidah al-sunnah dibahas masalah haud, karena ada kelompok yang mengingkari atau golongan yang mengingkari, ada firqah yang sesat yang mengingkari tentang adanya al-haud dari kalangan khawarij, mu'tazila dan yang lainnya. Karena itu dibahas oleh para ulama ahlu sunnah di dalam kitab-kitab akidah tentang al-haud. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, dia menyebutkan di dalam kitab Aslu Sunnah wa Atiqaduddin, kata beliau, والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق. Dan telaga yang dimuliakan dengannya Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya adalah hak. Dan derajat hadis-hadis tentang haud ini mencapai derajat mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-hadis. Al-haud, lafaz al-haud secara bahasa adalah al-jam'u, kumpulan, dikatakan menghimpun atau mengumpulkan air lalu tempatkan pada satu wadah apabila telah terkumpul. Kadang-kadang dimaknai dengan wadah air. Adapun secara syar'i yang dikatakan haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir dan berdasarkan kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi secara syar'i bahwa haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir. Dan saya akan sebutkan bahwa setiap nabi juga memiliki telaga, dan telaga Nabi Muhammad yang paling besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku telah mendahului kalian menuju al haud, yaitu telaga. Ada sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga, namun telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling besar, paling mulia dan paling indah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna li kulli nabiyyin hawdha, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan, wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Sesungguhnya setiap Nabi memiliki al-hawd, itu telaga, dan mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak yang meminumnya. Itu maksudnya yang paling banyak meminumnya itu yang paling banyak pengikutnya. Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Samura, dan kita lihat hadis ini dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Dan telaga yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan bahwa dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud telaga tersebut. Dan barang siapa yang minum seteguk dari haud telaga itu, maka ia tidak akan merasa haus lagi setelahnya selama-lamanya. Dan hadis ini sahih. Dan hadis tentang haud ini sifatnya disebutkan di dalam beberapa riwayat. Dan riwayatnya mutawatir. Jadi sifatnya itu bahwa panjangnya satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan, bejananya seperti bintang di langit, airnya lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Dan ini keluar dari telaga yang ada di sorga. Dan telaga ini sudah ada sekarang ini. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwa aku sudah melihat telaga itu. Jadi Nabi mengatakan, wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an. Nabi di dalam hadis Uqbah bin Amir dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, Nabi berkhutbah pada satu hari di depan para sahabatnya, Nabi mengatakan, wa inni wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat telagaku sekarang ini. Dia menunjukkan bahwa telaga al-haud itu sudah ada sekarang ini. Berarti Nabi betul-betul melihat telaga itu. Kemudian telaga ini mengalir dari telaga yang ada di surga. Maka ada sebagian ulama menyebutkan bahwa al-haud adalah al-kausar, al-kausar adalah al-haud. Al-kausar yaitu yang ada di surga. Adapun al-haud itu telaga yang datang dari Al-Kautsar yang ada di sorga. Sebab Nabi diberikan Al-Kautsar. Inna atainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Muhammad Al-Kautsar. Yaitu telaga yang ada di sorga. Sedangkan Al-Haud ini di Arasatul Qiyamah. Al-Haud yang kita bicarakan ini adanya di Arasatul Qiyamah. Kemudian setelah itu yang kedua, yaitu di sorga. Karena pada waktu berada di Mauqif, di Padang Mahsyar, itu matahari kurang lebih dekatnya 1 mil. Dan keadaan pada saat itu keadaan yang sangat panas sekali, mengerikan, menakutkan, dan juga haus yang luar biasa. Karena itu disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman untuk meminum dari telaga itu. Dan setiap Nabi punya telaga, dan yang paling banyak yang datang untuk meminum yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, yang sudah tadi saya sebutkan tentang sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya tentang sifat telaga. Kemudian telaga ini ada yang dihalangi. Jadi ada yang minum, ada juga yang dihalangi. Sebelum saya bahas, saya baca dulu yang terakhir hadisnya di sini. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi masiratu syahrin, ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minha fala yadhma'u abadan. Nabi bersabda, telagaku panjang dan lebarnya satu bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, bejananya sebanyak bintang di langit, siapa yang minum darinya ia tidak akan merasa haus selamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan tentang sifat dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa telaga ini ada sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar, tapi sebagian ulama mengatakan bukan Al-Kautsar, karena Al-Kautsar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwa Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu yaitu sungai yang ada di surga. Sedangkan ini haud, bukan di surga. Berarti ada dua, yang sebelum seseorang masuk ke surga itu ada haud karena sangatnya haus pada waktu itu, kemudian nanti setelah mereka masuk surga diberikan lagi. Di sini ada orang-orang yang ditolak, yaitu orang-orang yang ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, inni faratukum alal haud man mar alayya shariba wa man shariba lam yazma abadan la yaridanna alayya aqwamun arifuhum wa ya'rifunani thumma yuhala bayni wa baynahum. Sesungguhnya aku yang mendahului kalian ke telaga, dan barang siapa yang melewati aku dia akan minum, dan barang siapa yang minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang datang dan aku kenal mereka, mereka mengenal aku, kemudian mereka ditolak, dihalangi antara aku dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sini disebutkan bahwa ditolaknya orang-orang itu tidak dijelaskan. Para ulama menjelaskan tentang orang-orang yang ditolak dari telaga. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang ditolak itu adalah ahlul bid'ah, yang mereka sudah merubah. Jadi para ulama menyebutkan bahwa yang ditolak, yang matrut, yang tidak diizinkan oleh Allah, orang-orang yang diusir dari telaga itu, yang dijauhkan dari telaga, yaitu mereka yang telah menyalahi jamaah kaum muslimin, yang mereka memisahkan jalan, yang berpisah dari jalannya mereka, seperti Khawarij, seperti Rafidah, Syiah Rafidah, seperti Mu'tazilah, karena mereka sudah merubah agama Allah dengan hawa nafsu mereka. Begitu juga orang-orang yang zalim, yang melewati batas, dan yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang disebutkan sebagai jamaah dari ahlul zaik wal ahwa wal bid'ah. Ada juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Jadi tentang makna hadis bahwa ada sebagian umat yang ditolak dari telaga, itu diantaranya mereka adalah orang-orang yang sudah merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memasukkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sebab Nabi ketika menyebutkan akan ada orang-orang yang ditolak, kemudian disebutkan di situ oleh malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka rubah sesudah wafatmu. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan suhqan suhqan, itu sangat jauh mereka itu. Setelah disebutkan dalam riwayat Muslim juga disebutkan demikian. Tidak ada orang-orang yang ditolak, kemudian innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak fa aqulu suhqan, maka aku katakan jauhlah orang itu. Ditolak mereka ini dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yang pertama yang dimaksud, para ulama ikhtilaf siapa yang ditolak itu dari telaga, yang dia sudah mendekat dengan telaga kemudian diusir tidak boleh minum dari telaga itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim disebutkan bahwa yang dimaksud pertama kali adalah orang-orang munafik, dan orang-orang yang murtad. Yang pertama orang-orang munafik. Kemudian yang kedua orang-orang yang murtad. Jadi pertama orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik dia juga ikut sholat bersama Nabi. Bagian juga ikut perang bersama Nabi. Tapi mereka menipu. Yukhadi'unallahu wa huwa khadi'uhum. Sholatnya mereka ya penipuan aja. Yang kedua orang-orang yang murtad. Yang tadinya mereka masuk Islam kemudian murtad. Yang ketiga maksud adalah ashabul ma'asi wal kabair, itu orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Antaranya juga ashabul bid'ah. Ashabul bid'ah yaitu al bid'ah yang tidak keluar bid'ahnya dari Islam. Jadi ada tiga. Yang pertama yaitu orang-orang munafik yang tertolak dari telaganya Nabi. Yang kedua yaitu orang-orang yang murtad. Yang ketiga yaitu ashabul bid'ah yang bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya sudah jelas tempatnya neraka. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi pendapatnya Al-Hafidz Abu Amr bin Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, kullu man ahdatsa fid din fahuwa min al-matrudin 'anil hawd kal khawarij wal rawafid wa sa'ir ashabil ahwa. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, dia termasuk orang-orang yang tertolak, yang diusir dari telaga. Seperti Khawarij, Rafidah, Syiah, dan seluruh pengekor-pengekor hawa nafsu. Begitu juga, وَكَذَلِكَ الظَّلَمَ الْمُسْرِفُونَ فِي الْجَوْرِ وَطَمْسِ الْحَقَّ الْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ. Demikian juga orang-orang yang zalim, yang melewati batas, yang mereka mengambil hak orang, dan juga orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Ini disebutkan oleh Muslim dalam Syarah Muslim. Syarah Muslim disebut oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi orang-orang kata Imam Qurtubi juga yang paling keras ditolaknya yaitu orang-orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin, yang mereka menyalahi jalannya kaum muslimin seperti Khawarij dengan berbagai sektanya, begitu juga Syiah, begitu juga Mu'tazilah dan yang lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang telah merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar dan jamaah Ahlul Zaiq wal Ahwa wal Bid'ah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ini tentang orang-orang yang ditolak dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tolak itu secara umum adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang merubah ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini. Itu yang ditolak dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuk poin yang ke-36. Poin yang ke-36 tentang as-sirat. Nah, tadi ada pertanyaan tentang masalah al-haut. Apakah al-haut ini al-kautsar? Saya sudah jelaskan tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan annal haud ghairul kautsar wa annal kautsar fil jannah wal haud kharijuha. Bahwa haud telaga itu bukan al-kautsar, dan al-kautsar itu tempatnya di sorga. Haud berada di luar sorga, akan tapi haud ini mendapatkan air dari al-kautsar, dari telaga yang ada di surga. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk poin yang ke-36. Ahlu sunnah mengimani adanya as-sirat. Ahlu sunnah mengimani adanya as-sirat. Poin 36 ini, ahlu sunnah mengimani as-sirat. Apa yang dimaksud dengan as-sirat? Dijelaskan bahwa ahlu sunnah mengimani tentang adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan, sedangkan menurut syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi sirat itu jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Poin yang kan sirat wa jisrun mansubun ala j- jahannam. Bahwa sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, yang akan dilewati oleh umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ketika memberikan syarah At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah, jama' aqidah wasitiyah. Dan kitab ini sudah saya terjemahkan, At-Tanbihat Al-Latifah. Dan juga dijelaskan dalam syarah Dhammatul I'tiqad oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya, mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyentuhkan yang mereka dibawa oleh amal perbuatan mereka. Ketika itu Nabi SAW berdiri di atas jembatan berdoa, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan, yang diperintahkan untuk mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi selamat, dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini bisa dilihat penjelasan ini dalam aqidah al-wasatiyah tentang orang yang melewati sirat. Jadi ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, kemudian ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang dia melewatinya, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada pula yang merangkak. Dan semuanya itu dibawa oleh amalnya, dibawa oleh amalnya masing-masing. Jadi ada yang selamat, ada juga yang terkait, artinya dikait. Karena di situ ada besi-besi yang tajam yang menarik orang-orang yang lewat di atas jembatan itu, tentung dari amalnya. Dan pada saat itu sangat yang keadaan yang sangat mengerikan. Dan Nabi berdoa di ujung jalan itu, di ujung sirat, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Salam, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Jadi agar diselamatkan umatnya ini melewati sirat. Karena bilah orang yang sayang kepada umatnya. Tapi ada juga yang masuk ke dalamnya karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, atau perbuatan bid'ah atau yang lainnya yang mereka lakukan. Jadi di kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan, yang kita diperintahkan untuk mengait siapa yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi selamat, dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Nah, tentang sifat, artinya sirat ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini disebutkan oleh Imam Muslim pada akhir hadis nomor 183. Artinya dari Nabi tidak ada menyebutkan tentang sifat sirat bentuknya bagaimana. Tapi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan demikian. Bahwa disebutkan bahwa dia adaq minas sya'ar, ahad minas saif. Ahad minas saif. Lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tapi mengatakan bahwa seperti rambut dibelah tujuh tidak ada. Karena itu tidak ada dalam riwayat. Dan juga tidak ada perkataan ulama seperti rambut dibelah tujuh. Yang ada, dia lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemudian apabila mereka telah menyeberang jembatan itu, mereka akan diberhentikan, lalu masing-masing mereka diberikan balasan atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia, sehingga apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian setelah itu, orang yang pertama kali masuk ke surga adalah Rasulullah SAW kemudian setelah umatnya yang pertama kali masuk ke surga. Jadi Qanifuddin azakumullah, ini berkaitan tentang sirat, dan Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang melewati sirat tergantung daripada amalnya ketika mereka di dunia ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في رحمة وظاهره من قبله العذاب. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13. Allah berfirman, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kamu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya adalah rahmat dan di sebelah luarnya adalah siksa. Dan orang-orang munafik itu memanggil-manggil, seperti disebutkan di ayat selanjutnya, yunadun naum alam nakum ma'akum qalu bala walakinakum fatantum walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharakumul amani hatta ja'a amrullah wa gharakum billahi al-gharur fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'waakum an-nar hiya mawlaakum wa bi'sal matsir. Orang-orang munafik memanggil mereka orang mukmin sambil berkata, bukankah kami dahulu bersama kalian? Mereka menjawab, benar, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kalian. Kalian menunggu kehancuran kami. Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu oleh syaitan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian neraka. Itulah tempat berlindungnya kalian. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini disebutkan bahwa cahaya yang dimaksud ada ketika melewati sirat. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini. Yas'anuruhum bayna idihim. Sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Mereka akan berjalan melintasi jembatan. Kata Ibnu Mas'ud, di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma. Ada yang cahayanya seperti seorang yang tegak berdiri. Dan yang paling gelap cahayanya adalah orang yang cahayanya terdapat pada ibu jari mereka. Terkadang bercahaya dan terkadang padam. Itu orang-orang yang berjalan dengan merangkak. Melewati sirat. Ada yang terkoyak tapi selamat. Dan ada juga yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ini cahaya yang dimaksud, yaitu cahaya nanti ketika melewati sirat. Jadi orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tergantung daripada amal mereka. Seperti disebutkan di dalam riwayat bahwa Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak diberikan cahaya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada orang-orang yang beriman dengan dasar ayat ini diberikan cahaya yang besar, ada juga yang kecil. Adapun orang munafik tidak diberikan cahaya. Akhwan fil din, azakumullah. Ini tentang sirat. Kita bisa melewati sirat. Itu tergantung daripada amal kita di muka bumi ini. Maka setiap orang yang beriman, dia harus berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi kita bicara tentang al-hawd, kemudian juga tentang as-sirat. Maka untuk bisa kita meneguk air dari telaga al-hawd, kemudian juga kita melewati sirat dengan selamat, maka dilihat daripada amal, amal kita. Karena itu di muka bumi ini, ikhwan fil din, jazakumullah, pada kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, seluruh pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah SWT, kita harus berusaha di muka bumi ini melakukan amal-amal saleh. Tentunya yang pertama kali kita harus menempuh jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Jangan kita membuat sesuatu kelompok atau golongan atau yang lain. Jalan itu menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang jalan yang selamat. Maka orang-orang yang telah merubah, membuat firqa-firqa seperti Khawarij, Syiah dan yang lainnya, mereka tidak akan minum dari telaga. Mereka tidak akan minum dari telaga. Dan juga nanti di sirat juga mereka gelap cahayanya tergantung perbuatan dosa yang mereka lakukan. Karena bid'ah merupakan dosa besar. Perbuatan bid'ah, merubah agama ini perbuatan dosa besar. Perbuatan mungkar dan dosa besar. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Jadi yang penting yang pertama kali harus menempuh jalan yang benar dulu. Akidah dan manhaj ini harus benar. Jangan salah. Makanya setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. As-sirat, siratal mustaqim yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah. Siratal mustaqim yang dimaksud dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang pertama maknanya kebenaran. Yang kedua maknanya Islam. Yang ketiga maknanya adalah Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Empat penafsiran ini tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran ada dalam Islam. Dan Islam itu adalah sumbernya Al-Quran. Kalau disebutkan Quran, ya mesti dengan sunnah. Karena Al-Quran harus ditafsirkan, dijelaskan dengan Quran dan sunnah. Kemudian Al-Quran dan sunnah ini harus dipahami oleh pemahaman salafus saleh. Dan tokohnya dari salafus saleh dua, yaitu Abu Bakar wa Umar. Sebab Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Dan kalian mengikuti dua orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk memahami Islam ini, melaksanakan Islam sebagaimana dipahami oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para sahabat. Karena Nabi ketika menyebut akan terjadinya perselisihan, akan terjadinya perpecahan, Nabi bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan Nabi sudah menyebutkan, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dia akan berpegang kepada sunnahku, sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Tamassaqu biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram-geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan kitabnya Syarah Sunnah, Al-Hakim dan kitabnya Mustadrak, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kita disuruh berpegang kepada Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salat. Disuruh kita mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. Karena jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. bukan dua, bukan tiga, satu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutlah jalanku yang lurus, wa la tattabi'u subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kalian agar kalian bertakwa. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Nabi menggaris. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menggaris satu garis dan Nabi mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Ini garis yang lurus. Kemudian di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Nabi menggaris beberapa garis kanan dan kiri. Kemudian Nabi berkata, hadhihi subulun. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, hadhihi subulun mutafarriqatun. Laisa minha sabirun illa alaihi syaitanun yada'u ilai. Ini jalan-jalan yang bercerai-berai, yang sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah, maka kita harus punya sikap, punya prinsip dalam hidup ini, mengikuti jalan selamat, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya, yaitu kita memahami Al-Qur'an Sunnah ala fahmi salat, supaya kita selamat, supaya kita selamat menempuh jalan di dunia ini dengan mengikuti siratal mustaqim, yaitu mengikuti generasi yang terbaik, yaitu para sahabat yang telah Allah muliakan mereka, yang telah Allah redha kepada mereka, dan mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Khairun nasi qarni thumma alladhina yanhum thumma alladhina, dan sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya. Kita harus mengikuti mereka, jalannya mereka, akidah mereka, manhaj mereka, cara beragama mereka, pemahaman mereka, dakwah mereka, kita ikuti. Karena yang memerintahkan untuk mengikuti jejak mereka, yang pertama Allah dalam Al-Quran, yang kedua Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau ingin selamat. Jadi kalau kita ingin melewati sirat dan mendapatkan tegukan haud di hari kiamat, maka kita harus menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya. Tidak boleh menyimpang ke kanan kiri. Tidak boleh mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat, aliran-aliran yang sesat, golongan-golongan yang sesat. Karena hanya satu yang selamat, yaitu al-firqatun najiyah al-ta'ifa al-mansura, yaitu orang yang berpegang kepada pemahaman para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat. Ini yang wajib kita ikuti. Itu yang pertama, itu Al-Qur'an Sunnah al-Fahmi Salaf. Kemudian rakhani fid din jazakumullah, di samping itu juga kita harus terus talabul ilmi syar'i, sebab kita wajib melakukan amal-amal saleh, yang dengan amal saleh itu timbangan kita nanti akan berat pada kiamat. Dengan syarat, yaitu kita ikhlas dan ittiba. Makanya nuntut ilmu gak boleh lepas. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengikuti Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf, dan di antara prinsip dakwah salaf, itu talabul ilmi. Di antara prinsip manhaj salaf, talabul ilmi, nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita terus nuntut ilmu? Kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya karena ingin masuk surga. Kemudian melakukan amal-amal saleh, kemudian istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Dan terus berdoa kepada Allah SWT agar kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Yaitu yang harus kita tempuh dan harus mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan harus ikhlas dalam kita beramal dan kita harus ittiba, wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Supaya amal kita diterima oleh Allah SWT, dan kita berdoa agar amal-amal kita diterima. Dan kita berdoa agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak, dan kita berdoa agar kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah poin ke-30 35 dan ke-36. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanyakan dengan Ustaz. Ya, langsung ke inti pertanyaan, Bu ya. Kita berdoa nih agar kita bisa masuk di Telaga Al-Kausar. Dan bagaimana orang yang melakukan bid'ah, yang merasa cinta Rasulullah tapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, seperti partai atau majelis Rasulullah atau sebentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya sudah sebutkan secara umum aja tentang masalah bid'ah. Kita nggak usah sebutkan satu persatu. Pokoknya secara umum, pokoknya bahwa orang yang tertolak dari telaga itu adalah ahli bid'ah yang mereka telah merubah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang penting untuk kita, untuk kita dan keluarga, bagaimana supaya kita selamat. Karena saya sebutkan, kita mengikuti manhaj salaf, kemudian menuntut ilmu, kemudian melakukan amal-amal saleh, kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berdoa. Itu yang penting untuk kita. Adapun buat firqah-firqah yang lain, nanti biar para ustaz yang akan menjelaskan secara umum kepada mereka. Jadi kita jangan bertanya kepada satu persatu orang-orang yang telah menyimpang, karena bagaimanapun juga sebagian dari mereka, mereka menyimpang karena kejahilan, karena kebodohan. Dan kita berusaha mengajak mereka dengan cara yang baik agar mereka kembali. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kita terhadap ahlul bid'ah mendakwahkan kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan yang hak. Karena umumnya mereka jahil, umumnya mereka tidak tahu. Sikap kita ahlu sunnah itu sayang kepada makhluk. Jadi kita doakan mereka supaya mereka kembali. Itu yang terpenting bagi kita. Bukan malah kita menjauhkan, kecuali kepada tokoh-tokohnya yang jelas-jelas menentang dakwah. Sudah sampai hujah mereka tetap demikian, ya kita biarkan. Yang terpenting bagi kita, kita urus diri kita dan keluarga kita. Dan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, apabila kita sudah petunjuk, tidak akan membahayakan kita. Selama kita sudah melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang beriman, tidak membahayakan kamu hendaklah kalian mengurus diri kalian, dan tidak membahayakan kamu orang yang sesat apabila kalian petunjuk. Jadi itu yang terpenting bagi kita, bagaimana kita bisa masuk surga, itu yang paling pokok. Adapun yang hal bid'ah dan segala macam, serahkan kepada para ustaz untuk menjelaskannya. Iya. Baik. Selanjutnya masih dari penelpon, ada Bu Faiza di Pondok Gede, silakan, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, akhi. Mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau tanya, apakah orang yang bisa atau minum telaga Rasulullah SAW itu nasibnya setelahnya akan baik atau bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam. Tadi sudah saya sebutkan, orang yang minum maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Soal kondisi yang tidak dijelaskan, ya kita terima aja. Tapi bagaimana kita berusaha supaya kita bisa dapat minum dan masuk surga, itu yang paling pokok. Baik, Ustaz. Kemudian untuk selanjutnya, dari pesan singkat, Ustaz, dari pendengar kita di Bekasi, Saudara Adi. Ustaz, ada sebuah syubhat yang disampaikan oleh beberapa kalangan yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Al-Firqatun Najiyah karena hanya Allah saja yang tahu siapa mereka. Bagaimana Ustaz menjelaskan apa yang terbaik kepada mereka, demikian, Ustaz? Ya, yang pertama, bahwa penjelasan tentang pemahaman salaf dakwah Ahlus Sunnah dengan makna yang benar, ya, bapak Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga banyak orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau firqa yang sesat juga mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Syirik wal Bid'ah. Tapi pengertian Ahlus Sunnah dengan sebenarnya pemahaman salaf, pada hakikatnya timbulnya itu seiring dengan timbulnya Ahlul Bid'ah. Di zaman Nabi SAW tidak ada istilah salaf atau ahlu sunnah. Kenapa? Enggak perlu. Karena memang belum ada bid'ah, belum ada syirik, belum ada yang lainnya. Belum ada pada waktu itu. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ridwan wa jema'in, taraktukum ala mislil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Nabi bersabda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Putih bersih. Enggak ada bercak syirik. Enggak ada bercak bid'ah. Enggak ada yang lain tambahan-tambahan dalam agama. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidak ada yang berpaling dari jalan yang putih bersih ini. Melainkan dia pasti binasa. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan yang lainnya. Jadi, kenapa timbul istilah salaf itu? Karena banyak timbul ahlul bid'ah. Sekarang harus dibedakan karena itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu pembedaan. Maksudnya sekarang ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ya harus dibedakan. Ini yang ahlus sunnah, ini bukan. Dari apa? Dari prinsip akidahnya. Yang pokok prinsip akidah. Bukan yang pertama berkaitan dengan masalah jenggot atau isbal. Bukan. Akidahnya dulu. Manhajnya dulu benar atau tidak. Karena ada juga yang dia berjenggot, yang tidak isbal. Dari kalangan jamaah-jamaah yang telah menyimpang tentang akidahnya. Jadi yang paling pertama kita melihat akidahnya. Manhajnya dulu benar atau tidak. Sesuai dengan mansalah. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya penjelasan tentang pemahaman salaf ini, pada hakikatnya pemahaman tentang Islam itu sendiri. Salaf ini bukan sesuatu pemahaman yang baru, bukan kelompok, bukan golongan. Artinya dia adalah bagian Islam itu sendiri. Jadi kita harus memahami Islam seperti yang dipahami oleh para sahabat. Karena Islam dipahami oleh berbagai macam, ada pemahaman Syiah, pemahaman Khawarij segala macam. Nah, kita mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Karena kita ingin selamat. Nah, ada pemahaman yang maksum, yang dengan orang berpegang dengan pemahaman itu akan masuk surga. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Islam wa sunnah. As-sunnah itu hiya Islam. Jadi Islam itu ya mengikuti sunnah. Dan sunnah itulah Islam. Tidak bisa lepas antara sunnah dengan Islam. Sebab orang yang ada yang mengatakan Islam sekarang ini, mengaku Islam, tapi mereka berbuat bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tentang masalah golongan yang selamat. Kita bukan mengklaim tentang golongan yang selamat, tapi kita menjelaskan kepada umat ini jalan yang benar. Ini jalan yang kita ikuti. Yang kita mengajak umat Islam untuk mengikuti jalan ini. Dan sering saya sampaikan juga dalam khutbah maupun ceramah, saya ingatkan kepada para dai, para ustaz, para kiai, atau habib, untuk mengikuti jalan yang hak ini. Karena ini jalan yang benar, yang wajib ditempuh. Jadi kita bukannya mengatakan bahwa kita menganggap diri kita golongan yang selamat. Kita paling benar, tidak. Justru kita menjelaskan ini jalan yang benar. Ini yang telah ditempuh oleh Rasul dan sahabatnya. Ini yang kita tempuh sekarang ini. Kita mengajak umat untuk menempuh jalan ini. Mengajak umat. Kalau kita tidak mengatakan demikian, kita enggak mengajak. Kita biarkan umat ini dalam sesat. Dosa besar para dai. Dosa besar. Dan dia akan ditanya oleh Allah, kenapa dibiarkan umat tidak dijelaskan kebenaran ini kepada umat. Maka para dai yang mengajak kepada pemahaman salaf, dia harus jelaskan kepada umat ini pemahaman yang benar. Dan ajak mereka kepada pemahaman yang benar. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, dan sabar. Adapun kalau seandainya orang itu tidak mau mengikuti pemahaman salaf, tidak mau, enggak ada masalah. Kita enggak tidak pernah memaksa. Dan salaf itu enggak ada istilah mencari anggota seperti partai, tidak sama sekali. Kita enggak ada istilah bai'at, enggak ada. Bai'at kepada khalifah yang ada. Bai'at kepada ulil amri. Enggak ada juga pemimpinnya. Kita juga melarang umat ini untuk fanatik, tidak. Kita melarang mereka untuk fanatik kepada guru, tapi berpegang kepada Quran Sunnah, masalah wajib mereka berpegang. Tapi fanatik kepada guru, tidak. Dan kita larang. Jadi, ikhwan fiddin, jazakumullah, kita harus bedakan antara pemahaman yang benar, yang wajib diikuti, dengan kebanggaan-kebanggaan dari kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tidak dasarnya sama sekali. Kita bukannya berbangga dalam artian bahwa kita yang paling benar. Memang jalan yang kita tempuh jalan yang benar. Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kalau kita enggak mengatakan demikian, berarti kita akan mengatakan kepada orang, ya terserah kamu, bebas kamu, mau ikuti paham apa saja, silahkan aliran apa saja. Umat rusak. Umat akan sesat. Dan para dai akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, kenapa dibiarkan umat dalam keadaan sesat, tidak dijelaskan manhaj yang benar. Sebab manhaj salaf itu jelas. Makanya kita dalam menjelaskan pemahaman ini, itu bahasanya hitam putih. Hak, batil. Tauhid, syirik. Sunnah, bid'ah. Benar, salah. Jelas. Enggak dibiarkan umat, ya silakan aja. Apa saja ambil boleh. Enggak bisa. Seperti itu. Makanya ketika kita memakai bahasa yang tegas, yang lugas, yang jelas, kemudian orang mengatakan keras. Jadi dia timbul fitnah yang baru lagi nanti. Dan itu subhat akan timbul. Di samping subhat yang tadi yang ditanyakan akan timbul lagi. Salaf itu dakwahnya keras. Itu karena kita menyampaikan yang hak itu hak yang batil itu batil. Dan itu di antara doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Warinal batila batila warzuqna jitinabah. Wallahu'alam. Baik, demikian untuk Akh Adi dan untuk para pendengar. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari jawaban Ustaz. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Bapak Sony di Pondok Labu. Silakan, Pak. Halo. Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini saya bertanya agak keluar sedikit, Pak. Iya, bagaimana, Pak? Tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang siapa yang berkata bahwa ucapan yang saya lafazkan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah penganut Jahmiyah. Dan barang siapa yang berkata bukan makhluk, maka ia adalah ahli bid'ah. Maksudnya apa ya? Begitu aja, Pak. Baik, silakan, Ustaz. Perkataan Imam Ahmad, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmi, wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Nah. Jadi barang siapa yang berkata bahwa ucapan saya yang melafadzkan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia adalah penganut Jahmiyah. Dan yang barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka ialah ahli bid'ah. Jadi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa mengatakan lafaz Quran yang saya baca ini makhluk, maka dia Jahmiyah. Karena Jahmiyah mengingkari tentang Al-Quran kalamullah. Jadi harus kita katakan bahwa Al-Quran kalamullah, baik yang tertulis di mushaf maupun yang dibaca, yang kita lafadzkan bacaan kami seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini lafadz yang kita ucapkan dari Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, orang Jahmiyah mengatakan bahwa lafadz yang kita ucapkan inilah adalah makhluk. Maka dia Jahmiyah mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan bahwa lafadz itu bukan makhluk, maka dia mubtadi, ahlul bid'ah. Karena dia harus tegas mengatakan bahwa lafadz yang saya baca dari Al-Quran ini adalah kalamullah. Harus tegas kalamullah. Jadi bukan mengatakan, ya ini bukan makhluk. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad ini mubtadi. Karena pada zaman itu terkena fitnahnya, fitnah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang pada waktu itu ulamanya dari ahlul bid'ah. Yaitu Ahmad ibn Abi Du'ad. Yang mendukung penguasa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Makanya Imam Ahmad menjelaskan dengan tegas bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jadi tegas kalamullah bukan makhluk. Bukan sekedar mengatakan ghairu makhluk. Bukan makhluk apa kalau bukan makhluk? Jadi harus tegas. Makanya penjelasan Imam Ahmad seperti itu. Itu disebutkan oleh dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis dan juga dalam kitabnya Sunnah oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kemudian ada Bapak Zulfikar di Cipulir, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, katanya ada seorang kiai ustaz kemarin hadis cara berdoa, katanya Nabi berdoa mengangkat tangan sampai ketiak yang kelihatan ustaz. Terus yang kedua, saya pernah baca buku judulnya Amaliyah Sunnah yang dianggap bid'ah. Itu penulisnya bilang katanya masalah talqin mayat, doa kunut Nabi itu katanya sunnah. Itu hadisnya soalnya apa doa Ustaz? Iya. Jazakumullah syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat tangan yang ada dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan sampai ke pundak. Jadi angkat tangan itu sampai ke pundak. Adapun mengangkat tangan sampai ke tiaknya kelihatan itu pada waktu istisqa. Pada waktu doa istisqa. Jadi Ibnu Abbas ketika menjelaskan mengangkat tangan dalam berdoa, beliau menjelaskan bahwa mengangkat kedua tangan itu hingga sejajar dengan kedua pundak. Jadi sejajar dengan kedua pundak. Kemudian juga beliau mengatakan kalau untuk istighfar itu dengan berisyarat satu jari. Istighfar maksudnya ketika kita khutbah Jumat, yang hadis riwayat Muslim bahwa Nabi memohonkan ampun, mohon ampun kepada Allah itu dengan satu jari, diangkat jari telunjuknya. Tapi doa secara umum mengangkat kedua tangan, dibuka tangannya kedua tangan sampai sebatas pundak. Bukan tinggi. Dan tinggi itu disebutkan oleh Imam Al-Qasim bin Muhammad bahwa aku melihat Ibnu Umar berdoa di Al-Qasi, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. dan kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah wajahnya. Itu riwayat yang disahihkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Adapun doa istisqa, istisqa minta hujan, itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengarahkan punggung telapak tangan ke langit. Dan Nabi sampai kelihatan kedua ketiak beliau, seperti disebutkan dalam riwayat Anas, bahwa beliau, Anas, melihat Nabi berdoa saat istisqa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengarahkan punggung telapak tangannya ke langit dan mengarahkan tangan sebelah dalam ke arah bumi hingga terlihat putih kedua ketiak beliau. Itu riwayat Abu Daud. Dan juga diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ya, adapun tentang mengusap muka, enggak ada. Mengusap muka itu semua riwayatnya dhaif. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, mengenai amaliyah yang dianggap bidah, seperti hanya talqin ataupun doa kunut, bagaimana Ustaz? Penjelasannya mungkin sedikit diulas. Iya, tentang masalah talqin, Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati diantara kamu la ilaha illallah. Jadi orang yang mau mati diantara kamu, yang disuruh ajarkan la ilaha illallah saja. Ketika orang mau meninggal dunia, ketika sakarat, diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja. Tidak ada kalimat yang lain, itu yang diajarkan. Tidak ada juga pembacaan Al-Quran, tidak ada riwayat bahwa membacakan Quran atau Yasin ketika orang meninggal. Hadisnya dhaif. Seperti dalam riwayat disebutkan bahwa iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang yang mati dan antara kamu. Ini dhaif hadisnya. Dan saya jelaskan dalam buku saya tentang Yasinan. Ya, saya jelaskan dalam buku saya tentang Yasinan. Itu saya jelaskan di situ tentang kelemahan-kelemahan semua riwayat yang berkaitan dengan keutamaan Yasin. Dan juga Yasin ketika menjelang meninggal dunia, dibacakan Yasin atau setelah meninggal dunia. Dan talqin ini adanya, kembali lagi pada yang tadi, talqin hanya ada pada waktu dia mau meninggal. Adapun talqin dari atas kubur diajarkan, kalau kamu ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, jawab Allah, Muhammad, Islam, itu enggak benar. Enggak ada riwayat satupun tentang diajarkan dari atas kubur. Karena talqin itu diajarkan ketika menjelang meninggal dunia. Adapun sudah wafat, enggak ada riwayat sama sekali. Yang ada setelah meninggal, Nabi menyuruh para sahabat untuk mendoakan dia dan diberikan kekuatan untuk bisa menjawab. Jadi Nabi menyuruh, dan ini gampang doanya, gampang diapal oleh seluruh kaum muslimin, enggak perlu dengan berjamaah. Itu ajarkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya, setelah pemakaman didoakan, ya Allah ampunlah dia, ya Allah tetapkanlah dia, ya Allah ampunlah dia, tetapkanlah dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Kalau orang-orang yang beriman akan bisa menjawab, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabbit fil hayati dunya fil akhirah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Baik. Yang kedua apa tadi? Cukup mengenai kunut, Ustaz. Kunut? Iya. Nah, tentang kunut, kunut subuh, ini hadis dhaif. Kunut yang ada dalam Islam itu, yang pertama kunut nazilah. Ketika terjadi musibah, itu di lima waktu sholat, dilakukan sesudah ruku di rakaat yang terakhir. Ya, musibah, apakah peperangan, atau kemarin seperti terjadi pembantaian di Palestina atau yang lainnya, maka kaum muslimin mendoakan mereka, namanya nazilah. Yang kedua, kunut yang ada, kunut witir. Dan kunut witir ini dilakukan bisa setiap malam di rakaat yang terakhir sebelum ruku. Nabi kunut witir itu sebelum ruku, seperti Allah Mahdina Fiman Hadait, itu kunut witir yang diajarkan oleh Nabi kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, yaitu Allah Mahdina Fiman Hadait, wa'afina Fiman Afaitu, ta'ala sampai akhir. Itu diajarkan kepada Hasan, itu doa kunut witir. Itu dibaca sebelum ruku, di rakaat yang terakhir, pada waktu kita sholat witir. Kemudian, kunut subuh itu riwayatnya dhaif. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia lemah. Rawi ini sayyul hifzi, jelek hafalannya, maka tidak bisa dipakai. Sekarang kalau umpamanya kita sholat bersama imam, yang imamnya kunut, kita ikut, tidak ada masalah. Artinya kita ikut sholat. Tapi untuk kunutnya kita tidak ikut, karena kunutnya jelas bid'ah. Kita tidak ikut kunutnya karena bid'ah. Tapi sholat bersama mereka, sah sholat kita. Selama sholatnya dia sah, maka sholat di belakang ahlul bid'ah sah menurut penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Saya bisa. Satu lagi terakhir. Saya satu lagi dari pesan singkat Ustaz ya. Ada sebuah teks hadis yang ingin saya tanyakan kesahihannya, yang artinya aku telah meninggalkan dua hal bagi kalian di mana kalian tidak akan tersesat setelah berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di Al-Haud. Bagaimana Ustaz mengenai derajat hadis ini? Sahih. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi taraktu fikum umrayni lan tadillu wa tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan kurangkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku di haud. Yang kita wajib mengimani tentang masalah-masalah di akhirat ini, kita wajib mengimani. Artinya orang-orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah dan dia mengamalkannya sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk minum telaga, dan dimudahkan juga untuk melewati sirat seperti yang tadi saya sebutkan, berpegang pada manhaj salaf dan yang lainnya. Itu yang tadi bertanya, hadisnya ada di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Di halaman 404. Yang bertanya tadi, itu lihat di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, di halaman 403, 404. Hadisnya riwayat Hakim, Baihaqi, dari sahabat Abu Hurairah. Dan Imam Malik juga dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan lafad ini lafad Hakim, dan sanadnya Hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Sahih Jami Shaghir dan yang lainnya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Yang sedikit ini bermanfaat. Dan kepada yang bertanya yang belum terjawab, saya mohon maaf, dan itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Untuk dapat mengamalkan dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, dan kita diberikan istiqamah di atas jalan yang hak. Amin. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk meminum dari telaga Al-Haud, dan juga dimudahkan melewati sirat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semuanya dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.